dan menjaga harta dan menjaga pula warga. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan guru hanya menyampaikan. Pemerintah itu adalah menjaga, memeriksa, dan mencegah, bahkan menghukum. Karena apabila yang haram itu dimakan, diminum, kemerdekaan kita akan hilang. Jadinya negara kita kada merdeka lagi. Kekayaan negara kita akan habis. Jadinya negara kita miskin. Kesatuan-persatuan kita hilang. Gantinya perpecah belahan sesama kita. Penyebabnya adalah makan minum yang haram. Misalnya seperti narkoba, narkotik. Misalnya seperti sogok, tapra, suap. Misalnya riba, rentan bunga. Misalnya jualan emas berhutang-hutangan. Misalnya jual beli tanpa akad. Misalnya jual beli benda yang najis. Dan lain-lain lagi daripada yang haram-haram. Jadi kada dapat dimulai makan yang haram ini, minum ini. Akibatnya itu kemerdekaan hancur, kekayaan diambil orang, jadi miskin berataan, negara tersanda, dan kepadaan kita bakalahian, berperang kepadaan. Kada ada kesatuan lagi. Kembali kepada masalah hiri tadi. Pertama yang mudah didatanginya, orang sama kerjaan. Yang kedua orang yang ditakdirkan punya madu. Yang ketiga orang yang badang sanak. Setiap orang yang hidupnya punya saudara, bukan tunggal. Mudah sekali sifat hiri dengki. Nang dihiriinya dang sanaknya juga. Kada urang-urang lagi. Saurang hidup susah, dang sanak hidup sugih. Lalu kada mau beelang lagi kawan dang sanak. Lamun da beelang ja kalau pina sangkakan inya nak bapa pinta kena. Ujar nang susah nih. Jadi nang susah kada mau lagi baik. Babnya dulu napa kata, napa kata. Lalu mahina lawan nang susah tadi. Ya kalau sudah orang hiri itu marah. Tapi kalau orang marah itu mahina tuh kan. Ujarnya di dalam kata-kata mutiara, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhdi tubil masawiyah. Apabila orang itu sarik nang dilihatnya itu hanya kejahatan nang disarikinya aja, kada melihat lagi lawan kebaikan nang disarikinya itu. Nya sudah sarik jadi tertutup kebaikan orang. Nah ini nang ketiga yaitu orang badang sanak. Pertama orang nang sama gawian, kedua orang bamadu, nang ketiga orang nang badang sanak. Lamun mincupang gawian sama, bamadu pulang, badang sanak pulang. Lawan nang gawian sama kada, maka sihirinya itu tiga buting. Ba ini hirinya kuat benar. Hiri dengkinya tuh kuat. Emosinya tinggi benar voltasinya. Apabilanya meledak luar biasa kejahatannya itu. Hancur pula warga. Ini hati-hati kalau kita di sidang sana. Jangan bahihirian lawan dang sana. Nasib kita sudah misalnya yang kaya ini, nasib dang sana kaya itu, siapa yang membagi nasib? Tuhan. Apa perlunya hiri? Apa hasilnya hiri? Nang mentakdirakan kita bermadu Tuhan, ya kayaknya kada Tuhan kada mau jadi. Itu sudah sifat 20 kita nang mengka itu. Amun sudah Tuhan mentakdirakan, kenapa jadi kita kada mau menerima? Sampai bapaor lawan madu. Ingatakan iman tercabut, ingatakan matinya mati karena beriman, ingatakan neraka jahanam menghadangi, ingatakan. Kalau gawian sama, ingatakan apabila aku bahagian ini aku jahanam kada masuk surga aku, ingatakan. Nang keempat, hiri itu banyak datang kepada orang nang saguru. Saguru di antara murid tadi ada nang parak lawan gurunya, ada nang kada parak. Lalu nang jauh dari guru ini bahiri lawan nang parak tadi. Apabila orang parak lawan guru dihiriinya. Lo timbul lepender. Nang jadi guru tuh sayang inya panggil memberi duit lawan guru. Ada undanya datang kada memberi napa-napa. Jadi guru kada sayang lawan unda. Hiri itu timbul kata-kata nang kaya itu tadi. Murid berataan dilajari guru seimbe serentak. Sama kaya murid sirin. Di dalam doa sirin semunyaan muridku. Kada batinggalan. Cuma yang tatarak itu memang kada kebarataan, kada kawa barataan. Bapalih. Nah, ini bisa nang parak ini dihiri oleh nang kada parak. itu bahayanya tak seguru tak. Adapun bahayanya nang tatarak lawan guru, ini bahaya nang tatarak lawan guru pulang. Bahayanya ganal hidung, sombong. Nang lain kada kawa parak lawan guru. Saurang nang parak lawan guru, lo sombong eh. Lamun sudah nang parak sombong, nang jauh ini bahili. Nang garing siapa? Tuan gurunya nang garing. Aba banyakan pikiran. Jadi nang tatarak jangan bersifat sombong, nang jauh jangan sifat bahiri. Nah jadi hiri mah rusak iman dan pamarahan penyarikan pun merusak iman. Makan nang haram, minum nang haram, merusak kemerdekaan, merusak kekayaan, menimbulkan penjajahan, menimbulkan kemiskinan, menghilangkan kesatuan, menimbulkan perpecah belahan. Terhadap harta benda dan diri sebagai titipan amanah Allah, jangan taksir menjaga memeliharanya. Banyaki kuncinya. Dan kalau bisa guring bagilir, jangan beimbai guring ada nang bangun. Jadi lamun ada nang bangun, pabilanya maling handak baca cuntan, nang bangun ni tahu baduhulu. Bagilir guring tu bagilir. Maksud ulun ini, masyarakat umum ini nang meningkatkan kewaspadaan menjaga harta benda dan diri masing-masing. Jangan bergantung kepada polisi. Polisi itu manusia jua. Di dalam surah Luqman ayatnya berbunyi, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi suhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Tinggal situ aja bacaannya. Pertama, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Surah Luqman. Mulai ya bunayya sampai ya'ti bihallah. Diulang-ulangi membacanya sehitungan 116 kali. Ini ayat gunanya untuk mengembalikan benda-benda yang dicuntan orang. Insya Allah Tuhan manggarakakan hatinya sinang menyuntan, membulikakan barang itu. Ya bunaya, pemulaannya, pahabisannya yakti bihallah. Diulang-ulangi 116 kali. Tang baca jadi itu siang ke malam ke baca 116 kali. Sekali jangan bacanya kalinya, pang kena baca pulang 116 kali. Kena baca pulang, insya Allah. Tang ada di hadapan rumah jadi anjurakannya lu maling itu. Si Hondanya nang hilang nah. Atau motor nang hilang tadi. Atau tas berisi emas nang hilang tadi. Itu sebuting. Ya bunaya, inna in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Boleh pulang. Ya bunaya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Sambungi pulang ya anak tan buliki pulang ya bunaya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatarakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biallah. Buliki pulang ya bunaya sampai 116 kali dengan niat Allah mudah-mudahan membulikakan barang nang hilang tadi. Nang kedua, ini doa Asif bin Barkhia. Pada ketika Nabi Sulaiman meminta kepada rakyatnya supaya ada di antara rakyatnya yang sanggup memindah akan istana Raja Bilqis ke hadapan istana Nabi Sulaiman, maka seorang ulama bernama Asif bin Barkhia menyanggupi. Lalu Asif bin Barkhia membaca, Ilahi, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini. Sekalinya istananya Bilqis pindah ke hadapan rumah Nabi Sulaiman. Itu aja bacaannya. Ilahi, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan. Ilahi, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ila wahidan illa ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini. Ilahi, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta ilaha illa anta i'tini. Ilahi, ya ilahana ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini. Sudahkah nulis? Sudahkah nulis? Nah, sesudah membaca i'tini, hanyar kita sebut apa barang nang hilang tadi. Misalnya ulun kehilangan kacamata, misalnya, lalu ulun baca ilahi ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini kacamata ulun. Baca pulang ilahi ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini kacamata ulun. Baca pulang ilahi ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini kacamata ulun. Insyaallah dianjurakan orang kacamata itu. Ini bacaan doa Asif bin Barkhia. Ada lagi sumbah yang hajat 2 rakaat dengan niat sahjaku sumbah yang hajat 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar baca Fatihah, kemudian ayat kursi. Rakaat kedua Fatihah dan amanar rasul sampai fansurna alal qawmil kafirin. Limbah tuntung baca doanya. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid wa ya qariban ghaira ba'id wa ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maghlub. As'aluka bismikal bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum alladzi arrahmanirrahim wa as'aluka bismika al-hayyul qayyum alladzi 'anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswat wajilat minhul qulub an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an taj'ala li atau lana min umurina atau min umuri farajan wa makhraja wa taqdiya hajati. Sesudah itu disebut napa hajat? Mudah-mudahan kacamata ulun dibulikan panuran. Wassallallahu alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ada di dalam buku Yasin yang sudah dibagi-bagi itu. Sholat hajat itu mujarrab. Cuma sesudah nang antak dia hajati disebut hajatnya tadi. Mudahan khondaulun dapat atau dianjurakan ulang minta. Jadi hari ini selain dari menyampaikan bahwa harta benda dan diri kita ini titipan Allah, wajib kita menjaganya jangan taksir. Selain daripada itu, kita apabila kehilangan mengharap Tuhan yang membulikakannya karena tadi titipan Tuhan, supaya titipan dibulikakan pulang. Nah, yaitu dengan 3 amalan yang disampaikan. Pertama, membaca ayat di dalam surah Luqman bunyinya ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha laqata ya'ti biha Allah. Ini dari situ aja 116 kali, jangan lebih, jangan kurang. Niatnya supaya barang tadi dibulikakan orang, sebuting amalannya. 116 kali bulik surah Luqman. Ya bunayya sampai ya'ti bihallah, diulang-ulangi 116 kali. Nang kedua, membaca doa Asif bin Barqiya, yaitu ilahi ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini. Napa sebut bendanya tadi? Ya kelamat kacamata ulun nang hilang, insyaallah dibulukakan orang. Nang ketiga, sumbayang hajat. Nah, rakaat pertama Fatihah ayat kursi, rakaat kedua Fatihah amanah rasul. Doanya ada di kitab Yasin itu, ya Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid wa ya qaliban ghairi ba'id wa ya syahidan ghairi ghaib wa ya ghaliban ghairi maghlub as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-qayyum alladhi la ta'khudhu sinatun wa la nawm wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladhi 'anat lahu wujuh wa khashat lahu al-aswat wa wajibat minhu al-qulub an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an taqdi hajati wa an taj Allah min umurina farajan wa makhraja wa taqdiya hajati, supaya kacamata ulun dibulikakan urang. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Insyaallah maling tadi kepanasannya menyakada membulikakan. Nah, ada tiga macam yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan adanya nang kita sama-sama ditulungi Tuhan hari ini, ulun ditulungi membacakan, pian ditulungi mendengari. Mudah-mudahan Tuhan pulang memberi manfaatnya dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan dan dosa kita zahir batin seumur hidup kita. Demikian dosa dan kesalahan ibu kita, bapak kita, dan seluruh keluarga kita dan tetangga kita, terutama jiran ulun di sini, terutama lagi anak angkat dan murid-murid ulun seluruhnya di mana berada. Mudah-mudahan semua diampuni Allah segala dosa dan segala kesalahan zahir dan batin seumur hidup, serta dibarinya rahmatnya yang luas, diselamatkannya dunia akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kabul, dan mudah-mudahan kita dikumpulkannya dalam surga dengan tiada berhisab. Amin Allahumma amin. Itulah yang dapat disampaikan berhubungan kesehatan ulun ini. Rasa-rasanya ulun nang merasakan, rasa-rasanya ini ada sedikit tambahan berkurang pulang. Kalau sudah kurang, sekarang bertambah kurang lagi. Memang rupanya sudah betuha-betuha-betuhannya berkurang-berkurang kesehatan ini. Jadi kata kawa dipaksakan kata kawa. Dengan situ aja yang disampaikan, dan ulun mengaku banyak dosa lawan Tuhan dan lawan makhluk. Oleh sebab itu tolong ulun banyak-banyak minta ampuni dan minta maafkan, minta ridho, minta halal dunia akhirat jangan pian tuntut. Doakan ulun mudah-mudahan ulun selamat istiqomah dan mati kawa membaca syahadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى حضرة النبي وأهل بيته المطهرين وآله وأصحابه الأكرمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. sahabat Nabi wa talamidati wa jiranana wa umaraana wa zu'amaana wa qubatana wa asakirana wa zawajatihim wa usulahum wa furu'ahum min awliyaika al-muttaqin. Ija'alna ya Allah wa iyahum min awliyaika al-muttaqin. Ija'alna ya Allah wa iyahum min awliyaika al-muttaqin. Wahsyurna fi zumratil muqarramin. Warzuqna khayra ad-darain. Wahfadna wa iyahum min syarril qawnain. Wahfadna wa iyahum min syarril qawnain. Wahfadna wa iyahum min syarril qawnain. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil thaqalain. Wa bijahi jami'al anbiya'i wal mursalin. Wa bijahi baliyahi bin malukan ibn yasrah salim. Sami ibn amin alaihi salam. Wa bijahi qudul akbar. Wa bijahi awtadul. Wa bijahi akhiyar. Wa bijahi mujabah. Wa yurqabah. Wa yunqabah. Wa abdar. Wa bijahi gawat wa rukhamatillah. Wa bijahi gawat wa rukhamatillah. Wa bijahi gawat wa rukhamatillah. Wa mudadna bimadarihim bil hayat wa ba'dal mamat. Innaka la sami'un qariban wa najibud da'awat. Amin ya rabbal alamin. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب. توسلنا إليك بالحبيب. توسلنا إليك بالحبيب. توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. تقضي حاجتنا يا الله. تقضي حاجتنا يا رحمن. تقضي حاجتنا.